Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla la wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannas taqur rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladzina amanu taqullah wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla mudassatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, aulia, talabah, para mudarisin dan mudarisat, al-muta'awinin wal-muta'awinat fid da'wah wa ta'lim ilallah azza wa jalla, barakallahu fikum jami'ah. Pertama dan yang utama tentunya ialah selalu kita mengingat dan mensyukuri segala nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Terkhusus kita masih diberi nikmat yang sangat mahal, keistiqomahan di atas Islam dan di atas Sunnah. Inilah doa yang dipanjatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Allahumma amitna alal Islam wa ala Sunnah. Ya Allah, wafatkan, matikan saya di atas Islam dan Sunnah. Karena itu adalah hakikat al-istiqomah. Sebagaimana kita ingin hidup kita di atas istiqomah, bahkan saat sakaratul maut kita di atas istiqomah, tentunya kita juga berharap para anak-anak kita, putra-putri kita alal istiqomah, agar mereka bisa istiqomah seperti orang tuanya. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun dia khalilullah, tetap dia berdoa dan berusaha mengkondisikan putranya di atas jalan istiqomah. Beliau berdoa kepada Allah, Rabbi wajnubni wabaniya anakbudal asnam. Rob, wahai Robku, jauhkan saya, anak turunan saya dari menyembah al-asnam. Doa, sebab yang paling besar. Dalam segala sebab, yang paling besar adalah doa. Termasuk sebab yang sangat menentukan setelah Allah Ta'ala memberikan kepada hamba adalah ini, doa. Barakallahu fik. Maka demikian pula kita, orang tua, selalu di sela-sela waktu mustajabah, memohon keistiqomahan untuk dirinya dan anak keturunannya. Dan itu sifat orang yang mukmin, salihin. Waladina ja'u min ba'dihim. Maka pada kesempatan ini, barakallahu fik, yang seharusnya kita sudah mencoba langsung atau lewat telepon. Sampai tadi saya coba untuk ketemu Ustaz Rijal, hafizahullah, qadarullah, masya'a fa'al. Beliau hari-hari ini banyak hal yang harus diselesaikan dalam urusan dakwah ilallah ta'ala. Sehingga barakallahu fik, kami di sini mencoba untuk memanfaatkan kesempatan daripada kosong. Tayib. Untuk sedikit mengulas nasihat para ulama kita rahimahullah, di antara goresan tinta ulama Ahlus Sunnah Syekh Zaid Al-Madkhali hafiz rahimahullah, Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, pernah beliau menulis sebuah tulisan yang bagus dan masih ada dan dicetak, nasihat untuk kita semua tentang asbab istiqomatis sabab, sebab-sebab yang akan menjadikan istiqomahnya para syabab, para anak muda, putra-putri kita. Di antara asbab, ini khulasah saja, yang pertama adalah wujudu al-qudwah al-hasanah fi hijri man ya'isun. Adanya al-qudwah hasanah fi hijri man ya'isun, di bawah pangkuan anak muda hidup di atasnya. Naam. Wa tahta ri'ayati min abin wa ummin, di bawah pengawasan bapak dan ibunya. Itu asbab yang pertama. Adanya qudwah hasanah dari orang yang mentarbiyah dari orang tuanya. Berdasarkan hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis Abu Hurairah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani. Setiap anak yang lahir dalam kondisi fitrah Islam, Syarobi menerjemahkan dalam tafsir beliau, dalam kitab beliau Manhaj Da'watul Anbiya, ketika membawa hadis ini disebutkan beberapa makna. Dan di antara makna fitrah adalah al-Islam at-tauhid. Fa'abawah, maka bapak ibunya, yuhawidani au yunasirani au yumajisani, bapak ibunya yang akan menjadikan anaknya itu mengikuti agama Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis Muslim. Wujud qudwah hasanah di dalam pengasuhan anak. Anak yang kita asuh butuh teladan yang baik dari orang yang mengasuh, dari yang mentarbiyah, bapak ibunya. Anak akan meniru bahasa ibunya. Anak akan meniru bahasa bapaknya. Kalau bapaknya, uminya sering ngomong yang tidak baik, terekam. Kalau uminya sering menggunakan bahasa yang bagus, terekam. Rekamannya masih bagus, belum rusak. Dalam kondisi kita sudah berupaya memberi contoh yang baik, tutur katanya, tindak tanduk kita saja, ketika keluar dari rumah membawa bahasa yang jelek. Bukan kita yang ngajari. Kita selalu memberikan kalimat yang thayyibah. Lagi susah, airnya mati, sabar ya nak, anak ya. Ini airnya mati, tunggu, lagi musim susah air. Dibiasakan dengan nasihat, isbir, sabar, insyaAllah. Anak yang sering dengar kalimat isbir, sabar, insyaAllah, terdengar dan terekam. dan dia bisa menasehati dirinya atau adiknya atau kakaknya. Bahkan kadang menasehati orang lain. Dari mana? Dari sebab mendengar ucapan yang baik dari orang tuanya. Qudwah hasanah. Orang tua terbiasa membaca Al-Quran. Pagi, waktu ba'da subuh, baca Quran. Anak di sampingnya melihat, mendengar. Masya Allah, jadi pengaruh baik. Jadi contoh yang baik. Dan ini yang akan menjadi sebab istiqomahnya anak-anak kita. Anak-anak muda kita. Penerus kita. Poin yang kedua adalah nadhafatul manzil min wasailiz zaikh wal inkhiraf. Bersihnya rumah dari sarana-sarana az-zaikh. Perkara-perkara yang akan menyimpang. Begitu. Bersihnya rumah dari sarana-sarana yang menjadikan anak menyimpang, tersesat, begitu, dengan segala bentuk modelnya. Barakallahu fiik. Yang sudah maklum bagi kita zaman sekarang, alat pengrusak yang paling cepat yang bisa disimpan oleh kita di rumah itu sarana yang betul-betul bisa merusak. Merusak agama, merusak akidah, merusak ibadah. Nantum ketika punya hal seperti ini, betul-betul pandai-pandai menjaga dan bisa betul-betul mengkondisikan anak tidak larut, bahkan asik, bahkan marah kalau sampai tidak dibelikan alat itu. Dinalarkan. Tayyib. Jadi sebagaimana kita megang alat tersebut, anak juga kepengin megang. Manusiawi. Tapi kita harus pandai menalarkan kepada anak. Ini orang tua betul-betul pandai-pandai mengkondisikan. Tayyib. Apalagi kita yang kadang anaknya ke rumah mertua, ya. Di situ ada alat setel, anak nonton, ya. Yang kadang kita tidak menyuruh, anak sudah kepengin lihat hal-hal yang tidak pantas dilihat dalam tontonan tersebut. Ini diantara sebab yang harus betul-betul dijaga agar anak itu menjadi istiqomah. Kemudian yang berikutnya, tayyib, secara singkat saja adalah salahul manhaj, la siyama mayata'alaq bil mawad ad-diniyah wa lughawiyah wa tarikhiyah. Bagusnya manhaj pelajaran, terkhusus pelajaran diniyah wa lughawiyah wa tarikhiyah. Salahul manhaj, bagusnya manhaj, metode pembelajaran, pelajaran-pelajaran diniyah, lughawiyah, dan tarikhiyah. Tiga poin Syekh menandaskan. Kenapa? Karena tiga pelajaran ini, diniyah, lughawiyah, dan tarikhiyah, memiliki taksirul ajib, pengaruh yang luar biasa. Nah, contoh pelajaran diniyah dalam tarbiyah salafiyah, menempuh tarbiyah ini dengan tasfiyah. Apa itu tasfiyah? Ini harus diingat, Syekh Albani memiliki prinsip tarbiyah salafiyah ini ialah yang pertama tasfiyah, yang kedua baru tarbiyah. Pelajaran diniyah yang diajarkan di ma'had salafiyin, semuanya sudah dikoreksi oleh asatidah. ditasfiyah dari pemikiran yang menyimpang, yang berbau sufi, yang berbau filsafat, yang berbau takfiri, dibersihkan itu. Gitu. Yang berbau khurafat, bersihkan. Supaya syabab kita ini istiqomah. Kalau dulu kita mungkin masih dongeng. Dongeng sungai serayu. Apa dongengnya? Itu katanya pipise sapa? Werkudara apa? Dari Wonosobo ngalir sampai ke Cilacap. Werkudara atau siapa? Itu cerita wayang, dongeng. Mbah-mbah kita cerita kayak gitu. Ya. Gunung Slamet itu ditendang oleh siapa? Dari sana lari ke sana. Wayang, dongeng. Yang itu merusak akidah. Kenapa? Gunung, sungai yang menciptakan Allah. Sehingga dalam pelajaran kita tidak ada dongeng. Tidak ada. Tarikh. Ada tarikh. Dan pengaruh tarikh ini betul-betul berpengaruh bagi anak muda. Makanya anak muda yang larut dengan sinetron atau apa zaman sekarang, ya, punya itu film bersambung. Itu alat untuk merusak sebenarnya. Dongeng, cerita, tarikh. Maka tarikh ini pun penting. Sejarah. Jangan lupakan sejarah Islam yang telah sampai ke Andalus. Kenapa? Agar anak muda bangkit semangat. Dan itu pun ditasfiyah, dibersihkan. Yang berbau filsafat, bersihkan. Intinya dalam tarbiyah ini harus bersih manhaj. Manhaj tarbiyah kita ada dua sisi, kata Syekh. Yang pertama, at-tadhkir syabab birabtil amal bil ilmi. Mengaitkan para syabab antara ilmu dan amal. Dua hal yang harus dikaitkan, ilmu, amal. Kalau banyak ilmu tanpa amal kurang bermanfaat. Bukan ilmu nafik. Ilmu harus di atas amal. Itulah solahul manhaj. Kenapa? Karena dua sisi ini adalah tariqul mun'im alaihim. Jalan yang Allah telah berikan kepada orang yang diberi nikmat minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Itu. Maka maaf di sini kadang ustadznya madan sering memberi teguran atau tulisan, tolong di rumah jaga sholatnya, tolong di rumah jaga ininya, tolong belajarnya, tolong. Semua itu dalam rangka membentuk antara ilmu dan amal. Gitu. Semua itu kadang yang punya putri, anak putri, tolong anak putrinya yang sudah usia sekian, pakailah nikobnya, sadarnya. Loh, kenapa sih? Wong belum balik kok. Iya, mulai dilatih, dilatih, dilatih. Walaupun belum wajib, misalnya. Belum balik misalnya, tapi sudah saatnya dilatih, latih. Walaupun ustadznya atau mudarisatnya sering-sering mengingatkan. Karena tarbiyah kita itu ini, mengingat, mengikat antara al-ilm bil amal. Yang berikutnya, di antara asbab adalah rabtuhum bil masajid. Mengikat anak muda dengan masjid. Li'adai faraidis salat jumu'ah wa jama'ah. Mengikat, mengaitkan antara anak muda dengan masjid untuk menunaikan faraid, hal-hal yang fardu seperti sholat jamaah, sholat jumat, wa targhibuhum fil hirs ala sunan rawatib. Nah ini kata Syekh, mendorong untuk semangat menjalankan sunnah-sunnah rawatib. Rawatib itu ada 12. Tayyip, itu didorong. Dorong, maksudnya didorong gimana ya? Diberi semangat. Siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam, bukan sholat yang fardu, maka yakni sholat sunnah, rawatib. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan dalam riwayat rumah. Dalam riwayat yang lain, qasron, istana. Di surga, insyaAllah. Dorong. Dimingi-mingi. Karena kadang orang beramal perlu diiming-imingi. Kalau diiming-imingi jadi semangat, ya apa tidak? Iya. Itu manusia namanya. Anak kita pun harus disemangati. Tapi ini butuh adanya kembali ke contoh ya. Contoh. Terkhusus sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kata Nabi, khairun minad dunya wa ma fiha. Insyaallah. Antum sebelum sholat subuh sudah bangun. Ambil air wudu, sholat witir 3 rakaat. Anaknya dengar klotek-klotek, oh Abi bangun. Apain ya? Oh, sholat witir. Duduk nunggu azan. Udah azan selesai. Bangun. Yo, nana sholat. Abi sholat sunah dulu. Tunggu wudu ya. Sholat 2 rakaat. Insyaallah dengan cara seperti ini, barakallahu fikum, rumah kita jadi sebuah rumah pendidikan. Sekaligus tidak mirip kuburan. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kau jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Kuburan itu maksudnya bukan untuk sholat, bukan untuk baca Quran. Baca Quran itu bukan di kuburan. Sholat itu bukan di kuburan, di masjid, atau sholat sunnah di rumah. Nah itu tarbiyah, dorong. Ini yang keberapa tadi ya? Keempat ya? Yang keempat. Atau sholat sunnah yang lainnya. Begitu, sehingga anak-anak kita walaupun sudah dioprak-oprak sama ustadznya, dinasehati, diberitahu sih sholat sunnah. Namanya anak. Ya, kadang manut, kadang semangat, kadang tidak semangat. Wong tua juga kayak gitu ya. Kalau orang tua itu semangat terus ya. Apalagi kalau sudah sepuh-sepuh. Ah, aku istuwo, amalnya masih sedikit. Yang wajib saja masih bolong-bolong. Banyak yang belum sempurna mengamalkan. Lah ini, tutup. Kewajiban-kewajiban mungkin sering. Kewajiban sholat jamaahnya kadang terluputkan atau tidak khusyuknya. Bolong-bolong di situ kekhusyukannya. Kadang tidak perhatian dengan sholat jamaah itu orang tua. Nah ini betul-betul diberi semangat. Biasanya kalau yang memberi semangat itu semangat, yang disemangati ikut, ikut semangat. Yang mendorong semangat berapi-api. Akhirnya yang disemangati melu murup. Wong ini berapi-api, sana murup. Apalagi ngasih contoh, Allah Akbar. Salat apa, Bi? Salat 2 rakaat sebelum subuh. Lihat terus. Anak akan meniru. Wong sudah dikasih contoh aja kadang masih malas ya, apalagi tidak dikasih contoh. Itu akan mendorong anak itu istiqomah. Ketika anak Adam sujud, iblis itu marah. Semakin banyak dia bersujud, bikin jengkel. Siapa? Iblis. Makanya orang yang dia dibangunkan tidak mau bangun. Bangun tidur sudah lewat. Itu seperti orang yang dikencingi oleh setan. dikencingi, Pak. Diket. Orang tidur diket oleh setan tiga ikatan. Iya. Kalau dia bisa bangkit, bangun, Masya Allah. Lepas semua ikatan. Kalau baru duduk, itu baru satu. Kalau sudah duduk, ngambil air wudhu, baru dua. Wong sudah duduk, masih males-malesan. Tak ngopi dulu. Sudah duduk, masih santai. Lah nunggu paling kompetnya juga terlambat. Akhirnya berangkat terlambat betulan. Kalau sudah sholat, tiga ikatan. Selanjutnya yang kelima, tarhibuhum wahassuhum ala mujalasatil uqala was-as-solihin wal-ulama salafiyyin an-nasihin. Tarhib, mendorong mereka. Wahassuhum, dan menghasung mereka. Ala mujalasatil uqala, bermajlis dengan orang yang berakal. As-solihin, yang solih. Wal-ulama is-salafiyyin, dan ulama-ulama salaf, yang ikuti salaf. An-nasihin, yang mereka memberi nasihat. Gitu, didorong untuk bermajlis, bergaul, duduk di majlisnya orang yang uqala, yang soleh. Teman yang baik itu teman yang berakal. Kalau kita berteman dengan orang yang tidak berakal, kita akan terbawa kerusakannya. Orang yang berakal, tapi yang soleh. Jangan wong pinter tapi tidak soleh. Masya Allah, pinter orangnya tapi tidak soleh, jadi jelek. Yang penting lagi apa? Ulama salafiyin nasihin. Ulama-ulama salafiyin yang memberi nasihat-nasihat. Walhamdulillah, saya ingat apa yang disampaikan beliau Ustaz Luqman Hafizahullah. Sebenarnya di Indonesia ini, dengan perkembangan dakwah yang luar biasa seperti ini, tarbiyah dan dakwah, butuh seorang ulama kibar. Tapi bagaimana lagi tidak ada ulama, ya apa yang ada yang kita lakukan. Maksudnya, ketika tidak ada ulama bukan berarti kita tidak berusaha duduk mengambil faedah dari mereka. Walhamdulillah asatidah kita terus berhubungan dengan para ulama untuk menjalankan tarbiyah wa dakwah. Walhamdulillah. Sehingga majlis-majlis ilmu yang disampaikan di dalam kitab para ulama-ulama kita, ulama salaf ini, kita dorong anak kita datang. Mau duduk, mau bermajlis, mau faedah. Gitu. Majlis-majlis ahlu sunnah itu, Masya Allah, selalu dimakmurkan oleh para salafiyin. Barakallahu fiik. Tapi jangan lupa, anak kita. Anak kita. Apalagi anak udah mulai sedikit dewasa. Cawel. Daripada boncengna temennya, mendingan boncengna sopo? Anak, kayak kan gitu mbok. Ayo mas, ngaji. Ayo mas, belajar. Ayo. Jangan bawa motor sendiri, belum punya SIM. Kayak tadi loh, umumannya. Ayo, kamu belum punya SIM. Bonceng abi aja, ya. Taat penguasa ibadah. Dorong. Adalah hal yang baik. Ini sebab yang akan mendatangkan istiqomah. Melihat ulama saja, itu sudah membangkitkan semangat. Saya seumur-umur baru kali itu lihat sekali Imam Syekh Robi dalam kondisi sepuh berbaring di ya ambilnya kayak gini, ngomong aja sudah susah. Tamu banyak tanya masalah dakwah, dakwah dijawab dengan semangat berapi-api. Insyaallah. ini kalau sehat kayak apa ya? Wong lagi gerah aja, masya Allah, tegar, semangat, membangkitkan apa? Semangat bagi kita. Walaupun saya juga belum tua ya, ya sih Mandan, apa ya, kepengen lebih muda itu semangatnya. Lihat orang semangat, ikut terbawa semangat. Duat yang semangat. Makanya Ibnu Qayyim ketika dia merasakan futur, kurang semangat, apa obatnya? Datang ke penjara, menemui siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa? Kami hanya melihat sosoknya saja sudah langsung tumbuh semangatnya lagi. Itu syekhnya belum memberi nasihat-nasihat. Gitu. Penting anak-anak kita, walaupun mereka sudah belajar di pondok, liburan, bawa majlis taklim. Baik. Apalagi sudah tidak mondok, ya. Apalagi kalau sudah tidak mondok, itu penerus kita loh. Cawel, ayo mas ngaji, wong surah ndak mondok lagi, ayo belajar ngaji, pegang kitab kayak di pondok. Ustadz-ustadz juga megang kitab semua kalau ngaji, ikuti kajiannya ustadz. Insyaallah. Ini yang akan menjadi sebab istiqomah. Yang ke berapa Bu Aska? 6. Taujihuhum ila istiqomah. Mari auqatil hayati. Taujih, memberi arahan. Ila istismar. Istismar artinya mengambil buah dari waktu hidup. Auqatil hayat. Lasiyama waqtas syabab. Terkhusus waktu muda. Ya. Tayyib, terutama waktu apa? Muda. Kenapa? Kok ketika masih muda diberi arahan-arahan untuk semangat mengambil buah waktu hidupnya, mengambil fi kulli ilmin nafi' wa amalin soleh, mengambil buah ilmu dan amal soleh. Dua hal. Kenapa? Karena anak muda adalah masa umur yang ditanya oleh Allah secara khusus. Dalam hadis ini keluar kalau Tirmidzi, dihasankan oleh Syekh Albani. Syekh Albani menghasankan dalam silsilah as-sahihahnya. La tazula qadamu ibni Adam, tidak akan bergeser telapak kaki anak Adam yaumal kiamah min indi rabbih, dari hadapan Rabb. Hatta yus'ala, sampai ditanya. An khomsin, an umrihi fi ma'afna, tentang umur. Umur untuk apa dihabiskan? Umur itu sehari 24 jam, setahun 12 bulan. Kan gitu ya, itu umur. Wa an syababihi fi mablah, masa muda. Masa muda untuk apa dibinasakan, dihabiskan masa mudanya. Wa malihi min aina iktasabah wa fi ma anfaqah, dan tentang harta. Dari mana dia dapat dan untuk apa dikeluarkan, anfaqah. Dan wa mada amila fi ma'alima, dan yang terakhir wa mada amila fi ma'alima, dan apa yang telah dilakukan dari apa yang telah diketahui. Maksudnya ilmunya diamalkan apa enggak. Hadis Tirmidzi, hadis dari Abu Barzah Al-Aslam. Jadi masa muda, masa keemasan kata orang. Maka masa mumpung masih kuat sisi akalnya, sisi fisiknya, begitu masih kuat. Maka masa Musa muda ini betul-betul diingatkan, manfaatkan untuk kebaikan. Jangan waktunya habis untuk hal yang mubah. Karena senangnya futsalan, tiap hari 24 jam. Kepengen jadi pemain dunia. Rugi jadi pemain sepak bola tingkat dunia. Dapatnya apa sih? Ujian, masya Allah, jadi orang terkenal. Kan paling itu. Dikubur dan ditanya oleh Allah kehebatan tadi. Yang ditanya man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk. Anak muda mumpung masih kuat fisiknya, arahkan yang positif. Belajar. Ingatkan, kamu mumpung masih muda, enggak kayak abimu. Gigi sudah mulai apa? Ini sudah copot sebelah sini. Mata sudah mulai melemah. Fisik sudah mulai melemah. Hafalan juga tambah. Tambah apa? Hafalnya tambah hilang ini. Puro-puro nambah. Tambah hilang, tambah tua. Kamu masih muda, belajar. Begitu nasihat Hasan Al-Basri. Menuntut ilmu di masa muda seperti mengukir di atas batu. Batu itu ditapahat terus lama-lama juga bolong. Maksudnya sesusah apapun nak, masih muda, semangat. Murojaah sekali belum apal ya 2 kali. Belum paham sekali 3 kali, 10 kali, 5 kali, dan terusnya. Sampai betul-betul waktu bermanfaat untuk mengulang ilmu. InsyaAllah. Kalau orang tua mungkin kesibukannya banyak, jadinya kadang waktunya sudah sempit. Ya apa tidak? Baru murojaah durusuluhoh, PR dari ustadznya, baru garap nomor 1, anaknya apa? Rewel. Gase entek. Aduh, salah rewel, gase entek, maka lagi susah air, PR ustadz banyak banget. Akhirnya apa? Akhirnya enggak kelihatan lagi. Malu, wah kemarin udah ngerap PR lah. Saya izin ustadz. Gagal jadi talibul ilm. Kan itu yang tua ya. Iya. Di sini tanda insya Allah. Semuanya masya Allah bimbel-bimbel selalu hidup. Di semua titik banyak bimbel sekarang. Alhamdulillah saya bersyukur. Perlu diketahui jamaah sekalian. Alhamdulillah bimbel sudah berkembang. Sampai ke Kejobong, sampai ke Rembang, sampai ke Bobotsari. Bimbel-bimbel, sepuh-sepuh semangat belajar, masya Allah. Maka yang di kota terus semangat ya, iya. Orang tua semangat belajar. Yang ketujuh ya, ya. Yang ketujuh atau satu ini lagi atau dua lagi. Fathu maktabah manziliyah, membuka perpustakaan di rumah. Perpustakaan di rumah, maktabah manziliyah. Maktabah manziliyah dibuka, ada rak khusus. Gue nyimpan apa? Buku-buku. Antum langganan majalah, taruh di situ. Di koleksi. Dari edisi 1 sampai 10 ada. Ketika anak-anak kita yang sudah mulai berkembang menghadapi masalah, sesuatu yang tidak tahu, di PKI siapa ya? Oh itu, ada tuh buku tentang apa? Sejarah PKI itu, baca. Oh ini tuh, salah. Ilmu bagi anak, sehingga tidak terbawa sesuatu yang dia tidak tahu. Harus tahu itu PKI. Komunis anti agama itu. Berapa banyak anak-anak muda pakai kaos PKI karena tidak tahu. Kita salah bikin, berusaha untuk mengoleksi buku atau sekarang majalah ya, taruh situ. Iya. Jangan sampai enggak ngerti teroris. Teroris siapa, Bi? Tuh, baca majalah penjelasan teroris. Baca. Dari mana itu? Maktabah di rumah. koleksi ilmu yang bermanfaat. Mungkin dulu waktu belum ngaji ya, karena seneng burung, koleksi apa? Koran cerita burung, kan gitu. Yang seneng bal-balan, koleksinya apa? Koran bola, kan gitu. Itu sebelum ngaji. Sekarang kita sudah ngaji nih. Banyak membeli buku-buku untuk disimpan di rumah. Bikin maktabah kecil. Walaupun tidak ditulis sih maktabah. Mungkin anak kita juga apa sih di maktabah. Dan yang penting simpan situ buku kecil lah. Tempat yang khusus. Begitu. Kalau antum tidak bisa baca Arab ya yang terjemah. Kalau anaknya sudah mulai kelas sanawi ini, mu'alimin, sudah pintar baca kitab. Insya Allah, kelas TL2 itu sudah mulai baca kitab. Sudah mulai haus kitab. Orang tua jangan pelit. Beli kitab. Kitab apa? Ini loh Ustaz, nyuruh beli kitab ini. Ah, jangan dulu. Jangan dulu, kenapa? Kalau ada, kenapa? Kalau memang ada, enggak apa-apa, belikan. Aja eman-eman. Wong beli pulsa 100 ribu aja, lancar. Beli pulsa loh, lancar 100 ribu. Wong kredit, apa itu? Beli kredit. Beli magic. Magic com apa sih? Nicil, Pak. Lancar. Beli kitab, kalau memang enggak ada, terpaksa harus apa? Ustaz, saya boleh enggak nicil kitab yang gua anak saya? Insya Allah Ustaznya boleh ya. Boleh enggak Ustaz? Boleh. Enggak apa-apa untuk anak. Jangan malu. Jangan malu. Itu demi masa depan anak kita. Harta yang mahal. Kitab. Ini yang ke-7 ya. Yang ke-8. Satu lagi. Tahdhirus syabab min suhbati man atlaqa ala anfusihim al-jama'at. Memperingatkan syabab, tahdhirus syabab min suhbah, dari bergaul, berteman. Man utliku ala anfusihim al-jama'at. Dengan orang yang menyebutkan dirinya dengan jamaat-jamaat. Diingatkan. Anak muda diingatkan berteman, bergaul, berkelompok dengan orang yang menamakan dirinya dengan jamaat-jamaat. Contoh. Kahisbil ikhwanil muslimun. Seperti kelompok ikhwanul muslimin. Diingatkan. Ikhwanul muslimin siapa bi? Apa ya? Aku juga enggak tahu, tanya ustaz. Arahkan tanya ustaz. Kenapa? Kalau tidak sampai diberitahu, anak antum akan punya pemikiran yang nyeleweng dari istiqomah. Ikhwanul muslimin, jamaah ansoru apa? Daulah. Jamaah Ansoru Tauhid, jamaah apalagi? Ya banyak-banyak lah sekarang banyak jamaah. Jamaatut Tabligh. Ingatkah? Itu yang bikin orang enggak istiqomah. Begitu. Lawang dulu tokoh Ikhwanul Muslimin ketika belum jadi orang penting di negara ini pakai jenggot. Begitu jadi orang penting jenggote kabur kemana itu? Kegawa apa Bu? Itu orang pinter, doktor. Belajarnya di hadapan Syekh Ubaid. Syekh Abdul Muhsin Abbad, afwan. Bayangkan, belajar di hadapan Syekh. Tokoh Ikhwanul Muslim di negeri ini. Karena sudah jadi orang penting lah di Indonesia, jenggotnya melu, hilang, ganti dasi. Jenggotnya yang hilang, dasinya yang panjang. Allahu musta'an. Maka ingat, salafiyin, salafiyat, marilah kita menempuh sebab-sebab istiqomah. Dan 7 tadi ya, semoga 7 poin ini bermanfaat untuk kami pribadi dan antum semuanya. Dan kami mohon maaf bila mana banyak salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.